Majian Syamsiah halaman 122. Kau nak kita menjual? Thank you. kegiatan nakib terima mutlaka nakib terima. Nakib terima mutlaka adalah mutlaka ma, karena salah pada diwate menafah akannya oleh ijab pada sebagian wate. Salah pada kiri wate, jadi nafi tapi-tapi berlawanan akannya oleh ijab pada sebagian wate. Nah pernah subuh janja, dan sebaliknya ijab pada kiri wate menafah akannya oleh salah pada ma'an. Jadi dalam ibaratnya itu yunafi. Jadi ijab pada kiti wate tapi subut mahmud bagi mahmud pada kiti wate munafa akannya oleh salah pada ba'an. Kan yunafi itu itu yunafi. Maka menan karena itulah ijab itulah ijab hana menafadah ia akan dawam salah, tetapi mulazimi ia akan nakidnya, nakidnya dawam salah. Jadi antara dawam salah dengan nakid dawam salah, ini makna dawam salah, salah tapi-tapi. Nakid dawam salah hana dawam salah. Jadi hana dawam salah berarti na pernah sebut. Na pernah sebut intinya mana mutlakah mujabah. Alasuh mutlakah mujabah maknanya na sebut mahmul bagi mutu pada sebagian wadih. Hana dawam salaf maknanya hana nafi tapi. Antara na pernah subuh dengan hana nafi sabi yang lebih luar. Karena menyebabkan na pernah subuh berarti ke nafi sabi. Menyebabkan nafi sabi berarti na pernah subuh. Kamu nabi sabi-sabi, jadi hantam subuh. Artinya ke nabi sabi, jadi na pernah subuh. Maka antara na pernah subuh dengan ke nabi sabi, tadi daripada na pernah subuh, hana nabi sabi. Hana nabi sabinya adalah nakid daripada dawam salaf. Jadi dawam salaf berlawanan dengan hana dawam salaf. Hana dawam salafnya lazim daripada itulah ijab. Jadi yang berlawanan dengan dawam salaf sebenarnya hana dawam salaf. Tetapi karena hana dawam salafnya lazim daripada itulah ijab, maka secara pasti antara itulah ijab dengan dawam salaf berlawanan di. Tapi hana itu nakid untuk dinafihi. Karena sesungguh dawam salaf bermula nakidnya itu rafa dawam salaf. Jadi dawam salaf nafi sabi-sabi. Rafa dawam salaf hana dawam nafi kan nafi sabi-sabi. Menyebabkan nafi sabi-sabi dan lazim akannya oleh itulah ia. Nah pernah sebut. Maka benar, karena semuanya pekerjaan, apabila tidak adalah mahmul itu dawam salaf, menyekut dawam salaf, sungguh ada ia adakala dawam ijab atau subut pada sebagian wadih. Karena subut pada sebagian. Tetapi ke nabi tapi, menyekut nabi tapi, adakala subut tapi. Subut tapi, menyekut nabi tapi. Ada dekat kau nak pergi habis, nak nanti sebut nyanyian. Kami jadi sebut hayawan pada insan pada sabin. Kalau sabin sebut hayawan pada insan. Kenyo hana nak pergi habis? Kenyo kau nak pergi habis? Kenyo nak pergi habis, nak pernah sebut. Baru ke dawam salah, hana pernah sebut. Nyo nak pernah sebut, bahkan dawam sebut. Rafa dawam salah boleh jadi dawam ijab, boleh jadi ijab pada ba'at dan salah pada ba'at. Apabila tidak adalah mahmul itu dawam salah, niscaya semua ada ianya mahmul, adakala dawam ijab atau subuh pada sebahagian wadah, perkiraan sebahagian wadah. Wa ayya makana, dan baramana ada ia, tahkoklah itulah ijab. Apakah dawam ijab atau ijab pada ma'at, pastilah itulah ijab ataupun mutlakam ijabah. Karena mutlakam ijabah, inan yang takut khabar, na subut makmul bagi mogu. Apakah subutnya pada sebahagian wate, ataupun subut pada titik wate, baru wajib bahana anak pegang perkenan. Pegangkan na subut mahmul pada mogu. Na subut hayawan pada insan. Nasubut hayawan, nasubut putih pada insan. Ini apa? Jadi makna itlaq ijab pokoknya mahmul na pernah subut pada mahmul. Boleh jadi subutnya di jalan kawan, boleh jadi subutnya pada sebagian wakil. Jadi bantuannya adalah mutlakah menjabat. Dan demikian juga dawam ijab. Dawam ijab munakata akannya oleh rahmat dawam ijab. Yang nak kiri, yang nak kiri. Makna dawam ijab sampai-sampai subut mahmul bagi mudu. Nak kiri, rahmat dawam ijab hanya sampai-sampai subut. Menyia sampai-sampai subut mahmul bagi mudu, engkau. Dan apabila terafaklah dawam ijab, hanya dawam ijab, maka adakala bahwa dawamlah salah. Mana hana dawam ijab? Puji hana dawam ijab, puji karena dawam salah kan? Pada dawam salah, kanya hana dawam ijab. Jadi adakala bahwa dawamlah salah, atau kahkok salah pada sebahagian wate, hana kahkok pada sebahagian. Dan aku pikir dua buah takdir dianyo, maka bermula itulah salah itu latin secara jasam. Jadi pokoknya nak salah. Apakah salah fi jami'il awqat ataupun salah pada sebagian awqat. Yang jelas na pernah salah. Yang na pernah salah, yang dengan makna itulah salah ataupun mutlakah salah. Wahagadal bayan fi anna nafidhal mutlaka ammah da'imah mutlaka. Dan demikian juga bayan menancita penyata pada sesungguh nakid mutlaka ammah itu da'imah mutlaka. Ini nakid mutlaka ammah, nakid da'imah mutlaka. Maka sebenarnya pekerjaan, apabila tidak adalah ijab fil jumlah, ini saya lazimlah salah daiman. Ijab fil jumlah mana? Berarti salah daiman. Dan apabila tidak adalah salah fil jumlah, ini saya lazimlah ijab daiman. Makna ijab fil jumlah, hana pernah subut mahmul pada mudhu. Ijabnya hana pernah. Apabila tidak ada ijab di jumlah. Belakang anak pada Bambu itu adalah Bekah mah wujud. Wujud bilik ni. Ha? Wujud bilik ni. Sebut? Wujud bilik ni. Wujud bilik ni. Bilik ni. Jabah aja. Tidak hijab ke yang belakang amah menjabah. Belakang amah menjabah dari kan yang boleh. apabila tidak ada rujak fi jumlah. Rujak fi jumlahnya macam belakang amal mujabah. Ya. Dan dia pulihkan belakang menerima nanti di dari mak belakang dan lapis itu dari bahagian sebuah menyebab ijab ijab fi jumlahnya nanti nak keji kan rafa'nya nanti rafa'nya nanti yang tidak ada ijab fi jumlah Ini dalam dalam basir, dalam raka basir. Terkah lemah serta limang. Terkah lemah alati hukum artiha bisa menghubungkan modu. Alati yang menghubungkan badannya dengan sebuah menghubungkan modu atau salam berangku diri. Ada tulijak maka lagi menunjuk kulisan sampai kutlaan. Salah benda yang nasi dengan lisan dengan pengumuman pelan. Jadi hijab dengan lisan mengumumkan nafisu. Ini pelan. Jadi disebabkan kenapa sebagai lisan dengan ini. Ada pun salah. Kalau kita nyolah nasi dengan lisan mengumumkan nafisu pelan. Karena merupakan karena kalian pada ditelakkan dan tidak dikaitkan dengan terbukai kepada dalam darurah dan dalam darurah yang mengangkat dunia dengan nisbah. Maka manakala dalam makan halal makna yang terbukai yang terbukai bisa mati. Dengan makan aman dan aman dengan bunyian ada yang mau dari yang terbukai yang terbukai yang terbukai yang terbukai yang terbukai yang terbukai. Rafma mutlaka amah, ini usah dibahas mutlaka amah. Rafma mutlaka amah dengan nyokin saribah mutlaka amah. Bapak menyok antara mutlaka amah menjawab dengan mutlaka amah saribah itu hanya karena kuluh. Karena kuluh insan bernafis bil itla'an, titik insan bernafas dengan itla'an. Kuman lagi, titik insan pernah nafas. Dan saya benar insan bil bernafis. Nyaman lagi, pernah insan tidak bernafas. Mandangan tahwar. Lagi takkah insan pernah jaga, insan pernah jenuh. Tentu takkah jenuh kalau dia jaga. Jumum di insan tak pernah insannya jaga. Jumum di insan tak pernah insannya jenuh. Kenapa ini tak buat ya? Anak Rahma mutlaka amah jadinya? Bukan Rahma mutlaka amah, kata dia mutlaka amah. Rahma mutlaka amah adalah ana pernah subuh. Kan pernah ana subuh. Kan pernah ana subuh. Hana pernah subuh. Kau punya pernah punya mutlaka amah menjabat pernah subuh. Punya saripah pernah nafi. Pernah subuh dan pernah nafi hana mandang. Agar itu pernah gaya pernah gadir. Mendua kali kota. Gaya akan gadir kan. Jadi pernah gaya pernah gadir. Pernah gadir tentu hana pernah gaya. Pun pernah gaya. Kemana pernah gaya? Nah pernah gaya kan. Pernah hana kaya. Gimana pernah hana kaya? Wah, hana pernah kaya. Pernah hana kaya artinya pernah lagi. Berarti kaya nah kata lagi berarti bina. Jadi pernah kaya yang merupakan amang dia pak. Pernah hana kaya. Terkah amang juga. Mengelakkan amang saribah. Hana pernah kaya. daimah daimah mutlakah salibah. Nah, boleh. Jadi mutlakah ammah daimah mutlakah nakiri. Kan mutlakah ammah. Jadi mutlakah ammah mujabah hanya kena kod dengan mutlakah ammah salibah. Tetapi mutlakah ammah mujabah kena kodi dengan daimah mutlakah salibah. Menyemutlakah ammah salibah kena kodi dengan daimah mutlakah mujabah. Makanya ini ada juga mujabah dan salibah. Karena wadidakun tanah kod tidak saja tabung sebut sama Nabi. Tapi berbeda jihad. Dan berbeda jihad mutlakah ammah mujabah tanah kod dengan salibah. Dengan daimah mutlakah salibah. Menyemutlakah ammah salibah tanah kod dengan daimah mutlakah mujabah. Hanya pernah Nabi. Berarti hanya pernah Nabi penyemutlah sebut habis. Berarti daimah mutlakah mujabah. Mujabah daimah mutlakah tubuh tabi, karena pernah Nabi. Apabila tidak adalah hijab fil jumlah, karena pernah subuh, berarti lazim salah daiman. Dan apabila tidak adalah salah fil jumlah, karena pernah Nabi, lazimlah hijab daiman. Jadi dia punya mutlakah amat, nanti ini daiman mutlakah. Amin. Dan bermula dari nakir masyarakat ammah hiniyah hiniyah mungkinah. Bermula nakir masyarakat ammah itu hiniyah mungkinah. Juga lainnya tanpa mujabah, tanpa salibah. Umpamanya masyarakat ammah mujabah. Yang mana masyarakat ammah mujabah wajib subut mahmul bagi mahmul pada selama kekal wasal, selama wasal, bukan selama zat. Wajib subuh namun bagi mu'mu selama kekal wasal. Lawan di hiniyah mutlaka, hiniyah mungkinah. Salibah, mungkin Nabi. Bapak menerangkan, wajib subuh bukannya hadir Nabi. Lawan di hirat Nabi. Walaupun hana pernah Nabi, tapi hirat. Jadi dengan kata jir Nabi berarti hana wajib subuh ni. Jadi menyemutlakunya masyarakat ammah wajib subuh karenanya darurat. Darurat berarti tahukum wajib subuh mahmul bagi mahmul selama nawasa. Lawani hiniyah mungkinah. Pada waktu tertentu mungkin Nabi mahmul dari mahmul. Wahilati dan perbelahannya itu alati yang dihukumkan padanya dengan salat darurat. Jadi makna hiniyah mungkinah baliyah alati yang dihukumkan padanya dengan nafi darurat dengan sekira-kira wasab daripada janin yang paling berhukum. Jadi hana darurat, hana wajib ibu. Okay, kita tanya uluman bihi zatul jambi. Jadi ziman yang sampai dengan nyaman itu mempunyai kuara kadang, kadang selaput dada, kadang selaput dada, kadang selaput dada, saudara, selaput dada. Dianya titik ziman yang sampai dengan nyaman itu radang selaput dada, mungkin bahwa batuk ia pada sebahagian wate keadaannya itu majnun. Mempunyai radangnya. Nah, jadi niat adalah mengisbatkan imkan, imkan betul. Niat mana lagi ini ya mungkinnya. Wadalika dan berulang demikian, karena sesungguh nisbahnya kepada masyarakat ammah, apa lagi nisbah mungkinnya ammah kepada daruliyah mutlaka. Jadi mungkinnya ammah artinya mungkin subuh mahmul bagi mudhuh tidak dikaitkan dengan tabawate. Berlawanan dengan daruriyah mutlaqah. Daruriyah mutlaqah ini wajib subuh mahmul bagi mudhuh selama tidak mudhuh. Tapi kata, ana wajib. Mungkin si ana subuh nyala wajib dengan daruriyah mutlaqah. Tapi menyebabkan mungkinah ini ya, lawani menmasyurukah amat. Jadi mungkinah ini ya tanisbah kepada masyarakat ammah, lagi tanisbah mungkinah ammah kepada daruriyah mutlaqah. wakama, dan sebagaimana barang sesungguh daruriyah dengan sekira-kira dat, berlawanan ia akan salaf daruriyah dengan sekira-kira dat. Demikian juga darurah biasa biwasaf, berlawanan ia akan salaf darurah biasa biwasaf. Berarti darurah biasa biwasaf selama nawasaf namudum dengan salaf darurah. Jadi wajib subut mahmul bagi mahmul selama nawasab. Mendakwit hanya wajib subut mahmul bagi mahmul. Jadi makanya menyodaruriyah bihasa bisat berlawanan dengan daruriyah dengan salab darurah bihasa bisat dan darurah bihasa biwasab berlawanan ia akan salab darurah bihasa biwasab. Dan permulaan akhir rupiah amma itu hiyah telaka. Rupiah amma adalah darurah ini wajib subuh mahmul bagi moto pada waktu yang mayat gimana? Bermula dianya rupiah amma itu aladhi yang dihukumkan padanya dengan subuh atau salat bintini pada sebagian awqat wasaf. Awqat wasaf mutum ini kalau selama wasaf pada sebagian awqat subut bil fi'li kalau darurat subut bil fi'li mahmul kepada mahmul atau salat bil fi'li pada sebagian obat wasah mahmul. Contoh mamarra kata yang kalian ikut daripada kejadiannya kullu man bihi zatul jambi titik siman yang punya rajang selaput pacuk dia bil fi'li pada sebagian badai karena itu majnun. Jadi yang menyusubut bilkani jadi urfiahnya ada dalam mutlakah ini kan? Ya. Hah? Udah iman dihukum badannya. Oh hiniyahnya, hiniyahnya yang dihukum padanya dengan subut atau salah bilkani. Nah pernah subut ataupun nah pernah nafi berlawanan dengan Murtiyah, murtiyah dawang subut atau dawang nafi. Jadi pada dawang subut kamu kabalah dengan pernah nafi, dawang nafi kamu kabalah dengan pernah subut. Dan bermula nisbahnya kepada murtiyah ammah bagi nisbah mutlakah kepada daimah. Maka sebagaimana barang sesungguh dawang biasa bisa berlawanan dia akan itlak dengan sekira-kira dat. Jadi daimah dawam biasa bizar dawam subut mahmul ba'mumu selama nadat berlawanan dengan itlak biasa bizar menaji selama mudat nabana nabi. Maka menaji dawam biasa bizar berlawanan dia akan itlak biasa bizar selama nawasaf na mahmul hina lawani pernah nafi selama nawasaf. Jadi pernah nafi selama wasaf itu nafi. Adapun paliyah murakabah, maka jika ada ia itu kuliah. Adapun paliyah murakabah, maka jika ada ia itu kuliah. Maka bermula nakidnya itu salah satu dua boh nakid daripada dua boh duduknya. Jadi minyak kaliyah murakabah kenyanya dua boh kaliyah dalamnya. Kaliyah murakabah tersusun daripada dua boh kaliyah pasir. Yang jika nakid bagi kaliyah murakab adalah salah satu nakid itu mendem. Jadi habo kalian murakabah di bawah kina dua boh judu. Nyo nakir judu salah satu daripada dua boh nakir judu menjadi nakir bagi kalian murakabah. Dan bermula demikian itu jadi lahir sesudah meliputi dengan hakikat murakabah. Jika mumpung hakikat kalian murakabah ini temen diulai dahulu bahwa nakir judu menjadi nakir bagi bahwa dia dapat kon itu berarti konji kan? Ina yuduk tepung timpahan anu tidak kurang tapi kurang tepung anu tapi kon tepung berarti kon timpahan kan? Kon tu berarti kon timpahan tu apabila memang timpan rezim daripada tepung mendu. Jadi kan tepung berarti kan timpan, kan bu kan timpan ni kan ini tersusun dari duanya. Berarti kan timpan lain dah, berarti kan timpan apa artinya mah? Ini apakah timpan bila dia tersusun daripada tepung dan u, maka nakit tepung menjadi nakit bagi timpan. Nakit u juga jadi nakit bagi timpan. Jadi kaliah murakabah tersusun daripada dua buah kaliah pasir, maka nakir juzuk kaliah murakabah langsung dinakir bagi kaliah murakabah. Dan bermula demikian itu lahir ia sesudah meliputi dengan hakikat murakabah dan nakir daripada kaliah yang pasir. Nakir pasti kalau dibahas. Fa'inaka karena gada apabila gada kakko sesungguh wujudiyah la darima. Tarkibnya itu daripada dua boh mutlakah amma, yang haboh mujabah, yang haboh syarikat. Dan sesungguh nakit mutlakah dianya itu da'imah. Nisyakah koklah sesungguh nakitnya ujudiyah la da'imah. Adakala da'imah mukhalifah, adakala da'imah wakifah. Aku lu lege bermula kaliyah murakabah itu ibarat daripada majmu' dua buah kaliyah yang berbeda ia dengan ijab dan salaf. Nah, dua buah kaliyah yang berbeda dari segi ijab dan salaf, sabuk mujabah, sabuk salibah, kumpulan dua yang itu yang berhubungan kaliyah murakabah. Maka bermula nakirnya kaliyah murakabah itu rahmat demikian majmu'. Sebab kenapa majmuk kumpulan rahmat majmuk hanali kumpul luar. Tetapi rahmat majmuk hanya saja ada ya dengan rahmat salah satu dua buah juzuknya, tidak ada tentang ini. Sebab kenapa dia datang majmuk, majmuk hanya kumpulan luar. Kaliyah murakabah adalah majmuk kumpulan daripada dua buah kaliyah yang sabuk mujab, yang sabuk salah. Kumpulan mencapat wai, maka menyuhana mencapat wai. Jadi berarti hanali tadi yang merakabah hanam mencapat wai. Man kebanjara hanam mencapat wai, kap nabi sabuk kan hanam mencapat wai. Jadi kap nabi maka hanam mencapat wai. Nabi Yerubi adalah kumpulan Yerubi. Bagaimana baik naik kupi? Baik naik ya, kupi itu orang naik kupi. Ada pun baik naik kupi, iya itu orang naik kupi, orang naik kupi, baik kupi, kumpulan iya dan kupi. Habuk kat nabi, dan nabi iya kupi. Jadi, kaliyah murakabah majmuk daripada dua buah kaliyah, mujabah dan saribah. Kat nabi habuk mantap, kat nabi kaliyah murakabah, kat nabi majmuk. Maka bermula nakiatnya itu rahmat demikian majmuk. Tetapi rahmat majmuk ada hanya saja ada dia dengan rahmat salah satu dua juzuknya, tidak ada dengan nakir. Fa'inna juz'ahi, maka sesungguh dua juzuknya apabila takok keduanya dua juzuk, misalnya takoklah majmuk menyona pada dua juzuk, berarti majmuk bina. Dan bermula rahmat salah satu dua juzuk, dianya itu salah satu dua buah nakir juzuk, tidak ya dinahi. Jadi rahmat salah satu dua buah juzuk adalah nakir di langsung. Kacok nakir salah satu yang berarti kat rahmat salah satu. Maka ada ia itu lazim. Maka ada ianya nakir salah satu, salah satu nakir itu lazim yang kasawi bagi nakir murakab. Jadi nakit salah taboh dua buah juzuk adalah lazim yang kasawi bagi nakit murakab. Bahwa dianya nakit murakab itu mufhum yang daratur antara nakit dua buah juzuk. Sebab nakit murakab ini dengan adalah nakit A, adalah nakit B daripada dua buah juzuk. Karena sesungguhnya salah satu dua buah nakit itu, karena salah satu dua buah nakit itulah mufhum yang teratur antara keduanya. Alhamdulillah. Rahmat salah satu dua buah juzuk adalah salah. Warahmu ahadi juz'aini huwa ahadu naqidai juz'aini. Rahmat salah satu dua bahun itu adalah salah satu dua bahun naqid. Maka ada ianya rahmat salah satu itu ladim yang musawi bagi naqid murakkab. Dianya naqid murakkab itu mufhum yang taradud antara dua bahun naqid itu. Karena salah satu dua bahun naqid itu mufhum yang taradud antara keduanya. Salah taboh daripada dua bahun naqid adalah mufhum yang taradud antara keduanya. Jadi ada kala naqid juzuk pertama, ada kala naqid juzuk kedua. Nah, okey, wa yaqalu dikatakan imma hadha naqid wa imma hadha naqid. Ada kala naqid ni, ada kala naqid ni. Jadi naqid murakkab adalah mufhum yang taradud antara dua buah naqid itu. Karena salah satu dua buah naqid itulah mufhum yang taradud antara keduanya. Naqid salah satu daripada dua buah naqid yang punya naqid yang taradud. Sebaiknya yang dia naqid murakkab adalah mufhum yang taradud antara dua buah naqid. Ada kalanya ada kalanya. Jadi mana ada kalanya ada kalanya itu nyu ada di. Yang dia kena kira murakkab nyu atau di. Dia kan nyu di yang menanam tu. Karena mufhum yang taradud itulah salah satu dua buah naqid. Jadi naqid juzuk pertama atau naqid juzuk kedua. Sehingga orang itu adakala ini naqid yang dia naqid murakkab, adakala ini naqid dan adakala demikian naqid atas waktu. Wabil hakikati dan dengan secara hakikat dianya itu mufasilah manek bulu yang tersusun daripada dua buah naqid dua buah juzu. Jadi naqid qadiyah murakkabah manekulu hanjir sunyi daripada dua buah nakid pada bahu itu. Salah tak boh? Miokon nyo, miokon nakid nyo, nakid ji hanjir sunyi. Maka adalah jalan cok nakid murakkab itu bahwa gataploh kepada dua buah basitnya murakkab. Jadi untuk mencari naqid murakkab, qadiyah murakkabnya kada belum bagi dua ini. Wujud kedua buah qadiyah basir. Olehnya dan diambilkan bagi ikir daripada keduanya akan dapat naqid. Dari juduknya ada keluar naqid, dari qadiyah dia ada keluar naqid. Olehnya dan ditarkibkan akan mufasilah manek bulu daripada dua buah naqid. Sebab qadiyah panjir berarti itu mulai. Qadiyah panjir ada kelahnya ada kelahnya. Nampak? Qadiyah murakkabah tersusun daripada dua buah juzu. Dua buah juzunya mempunyai naqid. Naqidnya apa? Naqidnya apa? Yang dia naqid murakkabah tu kenyo-kenyo. Wujud ada kalanya ada kalanya. Jadi baik-baik kenyo ke yang dia kali imannya imaji. Ha imannya imaji kenyo mana ulu. Jadi kudut qadiyah mana ulu. Yang dia nyanyi naqid. Jadi qadiyah mufasilah manekulu yang tersusun daripada naqid mukaddam dan naqid tali mukaddam tali. Nah, qadiyah mufasilah manekulu yang tersusun daripada naqid juzuk pertama dan naqid juzuk kedua bagi qadiyah murakkabah itulah naqid qadiyah murakkabah. Jadi dia mau itu. Padahal qadiyah murakkabahnya tuan mufasilah. Mutasilah. Ini syaratnya mutasilah. Kan bisa tiap ni. Amliyah. Selama-lama dari mana jadi? Selama-lamanya titik semut mahmulnya semut pada mahmul. Itu kan amliyah. Qadiyah amliyah murakabah. Qadiyah amliyah murakabah nafi'i qadiyah syartiyah mufasilah manikulu yang tersusun daripada nakid juzuk pertama dan juzuk kedua daripada qadiyah murakabah. Siapa yang mulai ini? Dan diambilkan bagi fikir daripada keduanya akan tambah nakir dan disusulkan akan keduanya akan dia mempasilah manik dulu daripada dua buah nakir. Maka dianya itu, maka dianya mempasilah manik dulu itu tasawi bagi nakirnya murakabah. Daripada tasawi ini dong, tambah nanti keluar. Jadi tasawi pendiri nakir, tasawi. Dia tahu karena sunnah pekerjaan kapan-kapan benarlah asal. Apabila asal qadiyah murakabahnya benar, niscaya zulidah mumpasilah yang tersusun daripada dua penghakir dua poh juduri. Dia menang zulid mumpasilah karena sunnah pekerjaan. Kapan-kapan benarlah asal, niscaya benarlah dua poh judurnya asal. Dan kapan-kapan benar dua poh judur, zulidah dua poh hakirnya judur. Maka sulitlah mumpasilah manikulu karena sulit dua buah juzuknya. Karena dua buah juzuk sulit berdua. Maka kegedanya manikulu hadir dengan benda kaboh dan berdua adalah. Dan kapan-kapan sulitlah asal, ini saya benarlah mumpasilah. Karena kapan-kapan sulit asal, maka hadir dengan bahwa sulitlah salah kaboh dua buah juzuk. Dan kapan-kapan sulit salah kaboh dua buah juzuk, benarlah hadirnya, maka benarlah mumpasilah. Karena benar salah satu dua posisinya. Dan berulang demikian, artinya jalan jauh nakir murakabah itu zahir sesudah meliputi dengan hakikat murakabah dan hakikat masyarakat. Maka zahir karena kata, apabila kata kutahkok sesungguh wujudiyah la da'imah itu tersusun daripada dua posisi amah, yang salah satu keduanya, yang pertama daripada keduanya adalah muwafaqah asal pada ke, dan yang lain mukhalafah baginya asal pada ke. Baik, baik. Apabila kata kahkoh sesungguh wujudiyah la da'imah itu tersusun daripada dua boh mukhalafah amah. Sebab mana wujudiyah la da'imah wajib subut mahmul bagi mahmul, tapi subutnya juga ada jalan jawab. Berarti menyebut wajib subut dan kendawam berarti pernah subut dan pernah nafi. Pernah subut, pernah nafi. Pernah nafi. Pernah subut adalah mutlaqah amma mujabah. Pernah nafi adalah mutlaqah amma syaribah. Jadi yang salah satu keduanya muafakat bagi asal, muafakat bagi asal pada mujabah. Pada ke tidak salah. Jadi menyewujudiyah la da'imah yang mujabah berarti mutlaqah ammah pertama mujabah, dan yang terakhir itu mukhalafah pada ke itu syaribah. Karena ini itu mujabah dan syaribah punya pada juzuk pertama. Jadi wujudiyah la da'imah mengisbatkan mamul dan menafikan mamul, mujabah atau syaribah. Menyewawai mujabah, awai juzuk mujabah berarti ini mujabah. Punya awal syaribah berarti di syaribah. Yang ketiga, yang awal daripada dua buah mutlaqah ammahnya muwafaqah bagi asal pada ke, pada ijab dan salam, dan tabaku mukhalafah baginya pada ke. Dan kata kahkok sesemuh nakid mutlaqah ammah yang muwafaqah itu da'imah yang mukhalifah. Jadi mutlaqah ammah mujabah berarti da'imah yang syaribah, dan nakid mutlaqah ammah yang mukhalifah itu da'imah yang mukhalifah. Insya kata dukuh sesungguh nakid wujudiyah la da'imah adakala dawam mukhalifah atau da'imah mukhalifah. Jadi adakala dawam mukhalifah ataupun dawam mukhalifah. Gimana, apa ya? You know, kalian daruriyah la da'imah. Makna daruriyah, daruriyah daripada wujudiyah, dari mutlaqah, bukan daruriyah, daripada mutlaqah. Jadi makna wujudiyah la da'imah pernah subut mahmul bagi mudhumah, dan subutnya bukan di dalam dawah, bukan subut habis. Nah pernah tubuh, tapi kon tabi-tabi. Kon tabi-tabi tubuh berarti nah pernah nabi. Sama dengan wujudiyahlah daima maknadi pernah subut pernah nabi. Wujudiyahlah daima maknadi pernah subut mahmul bagi mau dan pernah nabi. Ya kita kan nah pernah kaya awalnya dari tanah tapi berarti nah pernah kaya tanah tapi berarti nah nabi kali oleh kasih nah kaya ya nah kasih. Maka wujudiyahlah daima mengisbatkan mahmul bagi mau tapi menafikan dawa mundur. Sama dengan udah pernah subut dan udah pernah nafi. Wadadakun pernah subut lawan di hana pernah subut. Berarti nafi dewe. Wadadakun pernah nafi lawan di hana pernah nafi. Berarti subut dewe. Subut sabe atau nafi sabe. Jadi lawan pernah subut nafi sabe. Lawan pernah nafi subut sabe. Jadi wujudiyahlah daima berlawanan dengan pegah subut sabi atau nafi sabi. Sebab punya wujudiyahlah daima kuno yang pengertian di pernah subut tapi hana dawa. Lawan di subut sabi. Sebabnya subut sabi hana pernah dawa. Adapun dawa sabi. Dawa sabi hana pernah subut atau nafi sabi. Nafi sabi hana pernah subut. Jadi wujudiyahlah daimah berlawanan dengan daimah salibah ataupun daimah mujabah. Jadi ada kala daimah salibah, ada kala daimah mujabah. Baik itu perintah puna. Maka apabila ditanya pun kullu insan zahir bil fi'li la daimah. Jadi insan zahir bil fi'li. Jadi kata-kata zahir ini ini saya adalah rakyatnya anak mulai sekarang ini. Sesungguhnya ini kan kondaginya kondaginan tahek kondaginya kawan ini adakalah laisa waktu insan dahikan daiman tidaklah sebagian insan itu tahek daiman di nafi tahek daiman selama-lama adapun sebagian insan tahek daiman tapi tahek. Nah, jadi yang dia kenakit dengan kedua. Maka bermula itu kita yang laisa kadalik kelaginya maknanya rafa majmu. Rafa majmu. Jadi majmu mengusapan antara pernah subut dan pernah nafi. Yang pernah subut dan pernah nafi kel wajib subut tapi atau nafi tapi yang baik sebab baruannya yang mana baru nafi. Jadi wujud dia lah daimah maknanya pernah subuh, pernah nafi. Oh god, kalau laginya dibantik punya kalau laginya ada kala nafi tapi, ada kala subuh tapi. Jadi pernah subuh, pernah nafi kan punya nafi, nafi tapi, punya subuh, subuh tapi. Yang berlawanan dengan pernah subuh, pernah nafi. Jadi rafak majmu, bersafat pernah subuh, menafinya rafak. Jadi yang dikenafi. Dan bermula nakirnya itu wa nakiruhu salimu. Mana ya? Wa qawluna. Wakauluna bal imma gaza wa imma gaza mempasilah musawiyah bagi nafi. Ibu malipah nah, saya maka berulang kamu laisa kadalik dia itu rafa majmu dan yang adalah nakirnya yang sahih. Nah, jadi nakir huwa tanpa rakum. Jadi kamu laisa kadalik yang adalah rafa majmu dan yang adalah nakirnya yang sahih. Nakir ributnya ini yang laisa kadaliknya. Sedangkan kamu kuno bal imma kada wa imma kada itu mumpasilah yang tasawi bagi nakir konnya nakir. Nah, jadinya tasawi. Imma kada wa imma kada yang syartiyah mumpasilah yang tasawi bagi nakir. Kon ji adalah nakir. Tapi yang nanti nakir rafa majmu. Wala hadal kias fi sayri murakabat dan data kecil ini itu kias pada sekalian kajian murakabat. apa ya? Perinya datang beli. Nampak. Berani. Di Hongkong. Kalau yang nampak terbelah ini, yang terbunyi oleh negara, aku nggak ada tahu di. Jadi nggak ada tahu di itu tanggai lembaga makan dari dah dari apa yang baru. Kalau nak terbunyi ada banyak yang terbunyi. Lalu dari mana? Thank you.